Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang berkaitan dengan bab sembelihan dari al-fiqh al-muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, thaniyan as-syurutu al-muta'alliqatu bil-madhbuhi. Dan syarat halalnya sembelihan yang kedua, setelah pembahasan tentang syarat berkaitan dengan penyembelih, adalah syarat berkaitan dengan hewan yang disembelih. Yang pertama adalah terputus dari seekor binatang atau dari binatang yang disembelih, terputus al-hulqum, tenggorokannya, wal-mari, kemudian saluran makannya, wal-wajaini, dan dua pembuluh darahnya. Yang dimaksud dengan hulqum adalah majra an-nafasi, saluran nafas. Sedangkan mari adalah majra ta'am, saluran makanan. Kemudian wadajani adalah dua urat, dua pembuluh darah, al-mutaqabilani, yang berhadapan. Satu ada di sebelah kiri leher, satu ada di sebelah kanan leher. Yang dia mengelilingi, yang dua urat ini mengelilingi, dua pembuluh darah ini mengelilingi hulqum, saluran napas. Dasar hal ini adalah hadis Rafi' bin Hudayj radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anhara dama," manakala alat yang dipakai itu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, fakuluhu, silakan kalian makan dagingnya. Asalkan alat untuk mengalirkan darah tersebut bukanlah gigi, bukan pula kuku. Diatkanlah Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi SAW mempersyaratkan proses penyembelihan adalah mengalirnya darah. Wadah badan yang namanya penyembelihan adalah dengan memutus berbagai hal, yaitu empat saluran yang telah disebutkan, diputus minal hayawan, dari saluran, empat saluran tersebut yang ada pada seekor hewan. Fi hadzal mahal khasatan, dan khusus di tempat ini, jika yang dipotong adalah tempat ini leher, maka itu lebih cepat untuk mengalirnya darah dan tercabutnya nyawa. Dan ini sehingga menyebabkan kualitas dagingnya lebih bagus, lebih ringan, dan lebih terasa ringan dan mudah proses kematiannya bagi si hewan. Wa ma asabahu sababul mauti, adapun hewan yang mengalami sebab-sebab kematian semacam tercekik atau terpukul atau jatuh atau tertanduk atau dimakan oleh binatang buas, demikian juga sakit, atau binatang yang terperangkap dalam jaring-jaring, atau binatang yang diselamatkan dari kebinasaan, idza atrakahu, jika seorang itu menjumpainya, dan hewan tersebut masih memiliki kehidupan yang permanen, tangannya masih bisa bergerak-gerak, demikian juga kakinya, demikian juga pandangan matanya. Fadzakahu, lalu disembelih, fahuwa halalun, maka ini adalah daging binatang yang halal untuk dikonsumsi, mengingat firman Allah Ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sempat kecuali binatang yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Maka binatang tersebut falaisa biharamin, tidaklah haram. Ya, maka di paragraf yang baru saja kita baca, kita jumpai penjelasan penulis fikih Muyassar, bahasanya salah satu syarat untuk sahnya penyembelihan sehingga daging hewannya halal dikonsumsi, syaratnya adalah mengalirnya darah atau binatang tersebut disembelih. Nah, dan disembelih itu beliau syaratkan harus memutus 4 saluran sekaligus, yaitu saluran napas, saluran makanan, dan 2 pembuluh darah. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat syarat minimal untuk sahnya sembelihan berapa yang harus putus. Ya, tentu di leher itu ada 4 saluran tadi. Nah, itu minimal berapa untuk sahnya penyembelihan. Maka kita lihat di sini pendapat yang dipilih oleh penulis fikih Muyassar, minimal sahnya penyembelihan yang putus, yang wajib putus 4-4-nya. Artinya jika yang putus itu cuma 1, 2, atau 3, maka sembelihan tidak sah. Kan ini syarat sah penyembelihan putusnya, putus 4-4-nya. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidaklah diragukan jika 4-4-nya putus, maka itu sempurna. Ya, kita akan keluar dari perselisihan ulama. Karena cuma ada 4 itu, tidak ada yang 5. Ya. Seandainya 4-4-nya ini putus, maka kita keluar dari perselisihan ulama. Nanti akan bermasalah kalau yang diputus cuma kurang dari 4. Maka karena ini satu hal yang diperselisihkan ulama, tentu ada pandangan-pandangan yang lain dalam masalah ini. Contohnya adalah, misalnya pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muthaimin rahimallahu ta'ala, kalau beliau mempersyaratkan untuk sahnya sembelihan cukup 2, terputusnya 2 saluran saja, 2 bagian saja, yaitu 2 saluran darah. Sehingga jika tidak putus saluran napas atau dan atau saluran makanan, maka sudah sah. Yang penting 2 saluran darah, 2 pembuluh darah itu putus. Dan dasar Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala adalah hadis yang mengatakan ma anharad dama, yang mengalirkan darah. Maka mengalirkan darah berarti 2 pembuluh darah. Maka terputusnya saluran makanan dan saluran napas itu mimbabil mustahab, satu hal yang dianjurkan, karena yang wajib, yang minimal adalah terputusnya 2 pembuluh darah. Dan sebagaimana ditegaskan oleh penulis fikih Muyassar, mengalirnya darah itu adalah syarat sah penyembelihan. Ringkasnya, ala kulli hal, mengamalkan apa yang disampaikan oleh di fikih Muyassar satu hal yang bagus. Karena dengan terputusnya 4-4-nya kita keluar dari perselisihan ulama. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan di paragraf tadi adalah berkaitan dengan binatang yang terkena mengalami sebab-sebab kematian, tercekik atau tertimpa benda keras. Atau contoh praktis yang di tempat kita, ketabrak motor, ada ayam ketabrak motor. Maka kemudian disembelih. Halalkah daging ayam tersebut? Maka di sini disampaikan bahwasanya itu bisa halal dengan syarat saat mau disembelih hewan tersebut memiliki hayatun mustaqirratun, memiliki kehidupan yang masih permanen. Artinya dia tidak dalam proses sakaratul maut. Binatang tersebut ini ketabrak motor dan ketahuan itu tidak dalam keadaan proses sakaratul maut. Nah, dia masih punya kehidupan yang ya statusnya sakit lah. Statusnya kecelakaan, sakit, bukan proses mati, tentu beda. Ini sakit karena kecelakaan atau proses mati, sakaratul maut. Ya, sebagaimana manusia mengalami kecelakaan, maka ada ya, kecelakaan dan cuma mengalami kecelakaan sehingga ada padanya hayatun mustaqirratun, masih ada kehidupan yang permanen. Dan ada orang yang kecelakaan ya masih hidup, namun itu hidup proses proses mau mati. Maka bisa halal ketika ayam itu ketabrak motor itu, manakala kita jumpai, kita temukan dia dalam keadaan masih memiliki hayatun mustaqirratun, kehidupan yang masih permanen. Nah, apa ciri kehidupan yang masih permanen? Ya, dia masih bisa gerak-gerakkan tangannya atau kakinya. Dia masih ketap-ketip. Ini masih memiliki hayaton mustaqirraton. Dan dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala di risalah beliau tentang masalah sembelihan, bahwasanya ciri binatang itu memiliki hayatun mustaqirratun adalah saat ketahuan kemudian kita sembelih ada padanya dua ciri. Yang pertama, keluar darah memancar keras, bukan menetes. Kalau disembelih cuma netes, tes. Ah, ini berarti ya, tadi itu ya, sedang proses mati. Dan kalau jika dia memiliki kehidupan yang permanen, yang masih mapan, maka ketika disembelih keluarlah darah sor, gitu. Keras. Alirannya keras, bukan menetes. Kemudian yang kedua, setelah disembelih itu kalau kata orang Jawa kejel-kejel. Maka ini berarti masih memiliki hayaton mustaqirraton. Kemudian selanjutnya, adapun binatang yang kita tidak mampu untuk menyembelihnya di tempat yang telah disebutkan, yaitu di lehernya, karena kita tidak tamakun minhu, kita tidak menguasainya. Kita tidak menguasainya. Kasaidi, sebagaimana binatang buruan atau binatang hewan yang liar atau binatang yang jinak namun terjumus ke dalam sumur, masuk kepalanya dulu dan semacam itu, maka binatang ini disembelih dengan dilukai fi ayyi maudu'in, di tempat manapun dari badannya, maka itulah sembelihan untuknya. Dan disarankan untuk mencari bagian badan yang paling cepat mati jika itu dilukai. Berdasarkan hadis Rafi bin Hudad yang lewat tentang unta yang nadda ya, wa syarida, syarida kabur, wa nadda dan kembali liar, yang muncul liarnya lalu ada seorang yang berhasil memanahnya dan panah tersebut sangat efektif sehingga fa'awqafahu, menyebabkan binatang yang lari ini berhenti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manatta alaikum, binatang ternak yang kalian miliki itu nadda jika muncul sifat liarnya, fasna'u bihi hakada, maka perlakukanlah seperti itu. Kemudian yang syarat yang kedua disebutkan nama Allah Azza wa Jal inda dzabahi, ketika menyembelih. Mengat firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullah alaih wa innahu lafisqun. Janganlah kalian memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah padanya, maka memakan binatang semacam itu adalah kefasikan. Maka menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih dicantumkan oleh penulis fikih muyassar sebagai syarat sah penyembelihan. Jika ini adalah syarat, maka ketika lupa, ketika ini tidak dilakukan, baik lupa ataupun sengaja sama saja, berarti sembelihan tidak sah, alias menjadi bangkai. Nah, tentang menyebut nama Allah ketika menyembelih, apakah dia wajib ataukah sunnah ataukah syarat, satu hal yang diperselisihkan ulama. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan bahasanya menyebut nama Allah saat menyembelih itu tidak wajib. Jika penyembelihnya muslim, bismillah, menyebut nama Allah saat menyembelih hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Artinya menyebut nama Allah ya lebih bagus, tidak juga tidak apa-apa asalkan penyembelihnya muslim. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahasanya menyebut nama Allah ketika menyembelih itu wajib, namun dimaafkan jika lupa. Dimaafkan jika lupa, ya kalau lupa ya sudah. Namun kalau ingat, wajib menyebutkan, menyebut nama Allah. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan, menyebut nama Allah adalah syarat. Syarat sah sembelihan. Konsekuensinya, ketika ini tidak disebut, baik karena sengaja ataupun lupa, sembelihan tidak sah. Sebagaimana ketika orang itu sholat tanpa berwudu, baik itu lupa ataupun sengaja, sholat tidak sah. Dan pendapat yang mengatakan bahasa menyebut nama Allah saat penyembelihan adalah syarat, dan syarat itu lebih dari sekedar wajib. Yang namanya syarat itu adalah wajib wa ziyadah. Yang namanya syarat itu wajib plus. Wajib plus, lebih dari bahasa lainnya, terjemah lainnya, lebih dari sekedar wajib. Dan pendapat yang mengatakan bahasanya menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah syarat, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Dan dasar pokok beliau adalah hadis yang tadi telah kita baca, ma'an haradama wa dhuka ismullah alaihi fakuluhu. Ya, jika memancarkan darah, darahnya memancar dan disebutkan nama Allah padanya, silakan kalian makan dagingnya. Sisi pendalilannya, maka Nabi mempersyaratkan untuk boleh makan dengan dua poin. Darahnya memancar, mengalir, kemudian yang kedua disebutkan nama Allah padanya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahasanya bismillah saat menyembelih adalah syarat sah sembelihan adalah pendapat yang sangat kuat. Wa yusannu, dan dianjurkan untuk membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, saat tasmiyah, saat menyebut nama Allah, bismillah. Dan yang namanya takbir itu ucapan Allahu Akbar dan bukan angkat tangannya ketika itu sholat. Oleh karena itu ketika menyembelih di sini Allahu Akbarnya tidak perlu sambil angkat tangan. Cukup Allahu Akbar. Karena diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah korban, tatkala Nabi menyembelih hewan korbannya, sama wakabbara, sama artinya tasmiyah, menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditegaskan beliau mengatakan bismillah wallahu akbar. Ya, maka pendapat penulis fikih Muyassar, takbir itu dianjurkan dan disyariatkan baik sembelihan kurban ataupun non-kurban. Karena beliau memasukkannya di bab ini. Ini adalah bab sembelihan. Maka ini berarti dianjurkan Allahu Akbar. Di samping bismillah, tambahan Allahu Akbar setelah bismillah, itu satu hal yang dianjurkan, baik sembelihan itu sembelihan hewan kurban ataukah bukan hewan kurban. Namun riwayat yang ada, takbir untuk saat menyembelih itu berkaitan dengan masalah menyembelih hewan kurban. Dan berkaitan dengan masalah ini ada pandangan yang lain yang bisa dijumpai di Minhatul Alam Sarah Bulul Maram karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, di bab pembahasan tentang masalah udhiyah, masalah kurban, beliau sampaikan bahasanya penggabungan antara tasmiyah dan takbir itu berlaku khusus untuk penyembelihan hewan kurban. Adapun selain hewan kurban, cuma menyembelih ayam karena mau masak opor ayam atau yang lain, maka cukup bismillah tanpa tambahan takbir. Dan ini di kesimpulan ini dikuatkan dengan realita bahasanya penggabungan antara bismillah dengan takbir di hadis-hadis hanya kita jumpai berkenaan dengan masalah menyembelih hewan kurban, menyembelih binatang udhiyah. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, takbir dalam menyembelih itu khusus untuk menyembelih hewan kurban. Sedangkan untuk sembelihan yang non hewan kurban cukup bismillah saja. Kemudian poin yang ketiga, syarat berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Hendaknya alatnya adalah alat yang bisa melukai dengan sisi tajamnya. Boleh jadi alat tersebut terbuat dari besi, tembaga ataupun batu dan yang lainnya, yang jelas bisa memutus al-hulqum, tenggorokan, dan bisa mengalirkan darah, asalkan alat tersebut bukan gigi, bukan pula kuku. Berdasarkan hadis Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, silakan kalian makan dagingnya, asalkan yang mengalirkan darah tadi bukanlah gigi dan kuku. Dan termasuk dalam gigi dan kuku fil mana, yang terlarang untuk digunakan untuk menyembelih, semua jenis tulang, baik itu tulang manusia ataupun bukan tulang manusia. Dan sebab kenapa dilarangnya menggunakan gigi dan kuku disebutkan dalam hadis, yaitu lanjutannya hadis akan kuberitahukan kepada kalian tentang hal tersebut. Adapun tidak boleh pakai gigi karena itu tulang, dan adapun tidak boleh menggunakan kuku karena itu adalah pisaunya orang Habasyah, dan Habasyah adalah negeri negara Nasrani di masa Nabi. Ya, maka Nabi katakan, kenapa tidak boleh menggunakan gigi? Kata beliau, maka beliau katakan karena itu tulang. Sehingga berdasarkan ilah ini, kita katakan semua tulang tidak boleh dijadikan sebagai pisau penyembelih. Baik tulang tersebut dalam bentuk gigi ataupun bukan gigi. Ada pelarangan untuk menyembelih dengan menggunakan tulang, karena jika tulang tersebut dipakai untuk menyembelih, maka dia terkena najis bidam, yaitu najis darah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya pendapat penulis fikih muyassar, darah yang memancar itu najis, baik itu darah manusia ataupun darah hewan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengotori dan memberikan najis pada tulang. Li'anna hazadu ikhwanina minal jin, karena dia adalah bekal makanan untuk saudara-saudara kita dari bangsa jin, yaitu jin muslim. Adapun tidak boleh menggunakan kuku, maka falinahyi anitasabuhi bil kufar, karena larangan menyerupai orang-orang kafir. Maka di sini di poin yang ketiga, syarat berkaitan dengan alat, syaratnya cuma satu, hendaknya dia adalah alat yang materinya materi yang boleh dipakai untuk menyembelih dan memiliki sifat tajam. Dan ini syarat. Kalau konsekuensi dari istilah syarat, kalau tidak terpenuhi maka penyembelihan tidak sah. Maka jika ada binatang yang disembelih pakai tulang, maka sembelihannya tidak sah. Jika disembelih pakai pisau namun pisau tumpul, maka sembelihannya tidak sah. Kemudian poin yang ketiga, ada pudzabah, etika dalam penyembelihan. Maka untuk menyembelih ada sejumlah etika yang sepatutnya orang yang menyembelih itu takayut, mengikatkan diri dengannya. Yang pertama, hendaknya penyembelih itu menajamkan pisaunya. Berdasarkan hadis Syadad ibn Aus radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'." Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Nah, ihsan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah ihsan ilallah, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana kita jumpai dalam hadis Jibril. Dan yang kedua adalah ihsan al-ihsan ilal makhluk, adalah berbuat baik, ihsan dalam pengertian berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada makhluk. Kalau ihsan kepada Allah artinya berbuat yang sebaik-baiknya, beribadah yang sebaik-baiknya, itu al-ihsan ilallah. Sehingga Nabi katakan al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka ihsan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ihsan terhadap Allah itu artinya beribadah sebaik-baiknya. Sedangkan ihsan kepada makhluk, kepada sesama artinya adalah berbuat baik kepada pihak lain. Maka ihsan itu punya dua arti atau dua penerjemahan semacam itu. Dan apa makna ihsan dalam hadis ini? Jawabannya, ihsan di sini adalah al-ihsan ilal makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Apa beda membunuh dengan menyembelih? Penjelasan Syaikhul Utsaimin di Syarah Arba'in, membunuh itu berkaitan dengan hewan yang tidak halal dimakan, sedangkan menyembelih adalah berkaitan dengan hewan yang halal untuk dimakan. Maka bentuk berbuat baik kepada berbuat baik saat menyembelih, hendaklah kalian tajamkan pisaunya dan hendaklah dia senangkan, dia nyamankan binatang yang hendak dia sembelih. Kemudian yang kedua, hendaknya binatang tersebut dibaringkan di lambung kirinya. Maka lambung kirinya lah yang berada di, menempel di tanah. Kemudian hendaklah dibiarkan kaki kanannya tataharok, bergerak-gerak, kejel-kejel, ba'da dzabhi, setelah proses penyembelihan. Litastariha, supaya dia merasakan kenyamanan dengan bisa menggerakkan kaki-kakinya. Berdasarkan hadis Syadad bin Aus yang telah lewat, qabla qalilin, baru saja, dan hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Khair, dari Abu Khair ada seorang Ansar bercerita kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaringkan hewan kurbannya untuk disembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut yang bercerita kepada Abu Khair, bantu aku untuk menyembelih ala dhahiyati, berkaitan dengan hewan kurbanku. Maka si sahabat Ansar pun menolong Nabi untuk merebahkannya. Ya, hadis terakhir tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Haitsami mengatakan perawinya adalah perawi yang dipakai oleh Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Demikian juga Ibnu Hajar mengatakan rijaluhu thiqat, para perawinya adalah perawi yang thiqah. Maka ini menunjukkan Nabi menyembelih hewan kurbannya dengan dibaringkan. Dan hadis ini dalil bolehnya minta tolong kepada orang lain. Bolehnya minta tolong kepada orang lain dalam perkara yang mampu diwujudkan oleh orang lain tersebut. Karena Nabi minta tolong a'ini, tolong aku. Maka adab yang kedua yang disampaikan di paragraf yang baru saja kita baca, hewan kurbannya dibaringkan di lambung kiri dan kepalanya menghadap kiblat. Jika demikian, ya, maka posisinya kalau di tempat kita dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, kepalanya di sebelah selatan, kaki menghadap barat, demikian juga kepalanya menghadap barat. Kemudian di antara adabnya adalah memberikan kesempatan kepada, setelah proses penyembelihan itu selesai, semuanya sudah putus, maka hewan ini diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan kejel-kejel. Jangan ditahan, dipegangi sampai nunggu anteng, tenang. Bukan demikian. Setelah memang betul sembelihan sudah sah, dilepas biar dia bisa berekspresi. Kalau di sini dikatakan wa yatruku ar-rijla hal yumna, maka kaki kanannya saja, berarti kaki yang atas saja, ya, Okay, yang atas saja. Ya, namun kalau yang disampaikan oleh Syaikh Nuthaimin rahimahullah ta'ala di Sarah Riyadhus Salihin, ketika menjelaskan hadis Syaddad bin Aus tentang menyembelihlah dengan cara yang baik, di poin membuat hewan itu nyaman, tidak setelah selesai penyembelihan, idealnya binatang itu dilepas. Dia bisa kejel-kejel secara maksimal. Yang ini format penyembelihan semacam itu belum diterapkan dan belum ditemukan di tempat kita. Kalau untuk menyembelih sapi masih ditahan ini supaya dia tidak kejel-kejel, malah ditahan sampai tenang baru dilepas. Padahal idealnya kata beliau itu malah dibiarkan berekspresi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyembelih al-ibil, menyembelih unta, maka dengan cara nahar, dengan cara ditusuk dalam keadaan berdiri dan terikat lututnya yang kiri, lutut depan yang kiri. Maka unta ini dalam posisi berdiri, kemudian di dekat tiang atau pohon atau semacam itu. Nah, kemudian lutut depan kiri itu diangkat, ditali, kemudian diikat di batang pohon tadi sehingga dalam bentuk sehingga menggantung sehingga dia cuma berdiri dalam tiga kaki saja. Dan pengertian nahar adalah ata'an, menusuk, bimuhadatin dengan alat yang tajam, di labbah. Labbah itu sama dengan wahdah. Dia adalah posisi antara dasar leher, perbatasan antara dasar leher dan dada. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fadhkur smallahi alaiha swafa. Maka sebelah nama Allah alaiha pada unta yang mau kalian sembelih, unta korban yang mau sembelih, swafa dalam keadaan dia berbaris. Sofa ini maknanya ai qiyaman min thalathin, berdiri dengan tiga kaki. Dengan penjelasannya di penjelasan dari Zadul Masir, tafsir karya Ibnul Jauzi. Dan di antara kelebihan tafsir Zadul Masir, maka tafsir Zadul Masir ini enak dibaca karena ketika menafsirkan satu ayat maka beliau mulai untuk potongan ayat ini ada tiga pendapat ahli tafsir, 1, 2, 3. Untuk potongan ayat ini misalnya ada 8 pendapat ahli tafsir, kemudian beliau sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka itu enak sehingga enak dan nyaman untuk dibaca. Lain halnya ini tidak ada misalnya di tafsir Ibnu Katsir. Dia cuma memaparkan, kita yang bikin kesimpulan ini ada berapa pendapat sih untuk ayat ini. Nah, tidak ada penegasan, kita yang harus membuat kesimpulan ini sama ini itu semakna ataukah tidak. Nah, ini kayaknya semakna, kita jadikan satu pendapat, ini beda makna antara penjelasan As-Suddi ataukah penjelasan At-Taq bin Abi Rubah. Ini kayaknya tidak semakna, ini dua pendapat yang berbeda. Maka kita kalau membaca Ibnu Katsir harus sedikit mikir, ini di potongan ayat ini ada berapa pendapat sih, kemudian mana yang bisa kita kelompokkan jadi satu sehingga kita menyimpulkan ini ada 4 pendapat atau 3 pendapat itu kesimpulan yang benar. Itu perlu perlu proses berfikir kalau membaca Ibnu Katsir. Namun kalau kita membaca Zadul Masir karya Ibnul Jauzi, kita sudah diberi hidangan instan. Ya, sudah, beliau yang sudah menyimpulkannya. Di potongan ayat ini ada, di ayat ini ada 5 pendapat ahli tafsir, ada 2 pendapat ahli tafsir, atau ada 8 pendapat ahli tafsir. Semacam di wathiyabaka fatahhir, di tafsir Zadul Masir, dan pakaianmu bersihkanlah, maka beliau menegaskan untuk potongan ayat ini terdapat 8 pendapat ahli tafsir. Kemudian beliau sebutkan satu-satu. Yang salah satunya adalah tinggikanlah celanamu. Tinggikanlah celanamu, wathiyabaka fatahhir, artinya tinggikanlah celanamu, jangan isbal. Itu salah satu pendapat dari 8 pendapat ahli tafsir untuk wathiyabaka fatahhir sebagaimana di Zadul Masir. Jadi kalau orang mau tahu tafsir ayat dan dia mau tahu tegas di sini ada berapa pendapat, nah, merujuklah ke Zadul Masir. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melewati seorang yang menderumkan untanya, budnatahu, maknanya unta, dia derumkan, dia dudukkan karena dia mau menaharnya dalam posisi duduk. Maka Ibnu Umar menegur orang tersebut dengan mengatakan, bangkitkan dia, suruh dia, suruh unta tersebut saya bangkit berdiri, qiyaman, dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, dan ada yang diikat, yaitu kaki depan yang kiri. Kemudian kata Ibnu Umar, sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain unta, maka dianjurkan untuk dzabah, untuk disembelih dengan bentuk dzabah. Ini berlaku untuk semua hewan kecuali unta. Contohnya untuk sapi, Allah katakan innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk mendzabah sapi. Tentang domba, hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendzabah kapsyain, 2 domba, yang beliau berkorban dengan 2 domba tersebut. Kemudian poin yang keempat, makruhat dzabahi, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Ya, maka poin satu itu kita akan, jika kita cermati, jadinya akan nampak kontradiktif dengan apa yang telah kita baca di poin sebelumnya. Karena di poin yang pertama dikatakan makruh menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang dimaksud dengan tumpul tidak bisa memutus. Karena ini dalam menyiksa hewan berdasarkan hadis Sadat ibn Aus al-Madi yang telah lewat. Nabi katakan tidaklah kalian tajamkan pisaunya dan tidaklah dia nyamankan binatang yang mau dia sembelih. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pisau itu ditajamkan namun disembunyikan, dan pisau itu disembunyikan dari binatang yang mau disembelih. Dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah wa dha'afu al-Albani, tidak dha'if oleh al-Albani, namun kata penulis fikih muyassar lakin lahuma yashadu lahu, namun ada yang menjadi syahid penguatnya. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah penguat dari sisi makna dan bukan penguat dari sisi riwayat. Maka penguat dari sisi makna itu artinya hadis ini dhaif atau maknanya benar. Penguat dari sisi makna itu artinya hadis ini dhaif namun maknanya benar. Bukan penguat dari sisi riwayat. Kalau dari sisi riwayat kita katakan ini sanadnya dhaif, namun hadisnya hasan li ghairihi. Itu namanya memiliki penguat dari sisi riwayat. Maka apa yang dimaksud dengan ada yang menguatkannya? Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah ada yang menguatkannya dari sisi makna. Ya, misalnya perintah untuk supaya pisau itu disembunyikan, itu maknanya didukung oleh wal yurih dhabihatahu. Ya, dalam hadis Sadat bin Aus, hendaklah dia nyamankan, jangan dia siksa binatang yang mau dia sembelih. Maka itu menguatkan hadis ini, namun dari sisi makna dan bukan dari sisi riwayat. Maka yang benar dibedakan antara penguat dari sisi makna ataukah penguat dari sisi riwayat. Meskipun madhab sebagian muhadisin penguat dari sisi makna, misalnya ayat Al-Quran atau yang lainnya, atau kaidah syariat, menurut mereka bisa jadi alasan untuk menjadi penguat dari sisi riwayat. Namun yang tepat, dua hal ini patut dibedakan. Maka penguatan satu hadis atau riwayat yang dhaif, itu boleh jadi cuma penguatan dari sisi makna, sehingga hadis tersebut dhaif namun maknanya benar berdasarkan dalil yang lain, ayat atau kaidah atau yang lainnya. Meskipun hadisnya tetap tidak bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Ya, maka poin satu ini itu kontradiktif dengan sebelumnya, karena sebelum dikatakan bahasanya ada syarat sah penyembelihan berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Yang konsekuensi dari syarat dalam bahasa fikih artinya tidak harus ada. Jika tidak ada maka tidak sah. Baik tidak adanya itu sengaja ataupun lupa, itu tidak sah. Ini kecuali jika kita katakan makruh di sini makruh tahrim. Ini makruh dalam artian makruh haram. Ya, namun seharusnya tentu tidak demikian. Namun boleh jadi judulnya manhiyatu dzabah, hal-hal yang terlarang dalam menyembelih. Ya, nanti sehingga bisa masuk hal yang makruh dan hal yang haram. Kemudian yang kedua dimakruhkan untuk kasru, kemudian untuk mematahkan leher binatang yang disembelih atau mengulitinya sebelum keluarnya nyawanya. Berdasarkan hadis Syadat bin Aus, jika kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Demikian juga perkataan Umar radhiallahu anhu, janganlah kalian menyegerakan nyawa sebelum dia tercabut. Berkaitan dengan perkataan Umar, diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Al-Albani mengatakan hadza isnadun yahtamilu tahsina, sanad ini berpeluang untuk kita katakan kualitasnya hasan. Ya, maka maka disampaikan makruh hukumnya ketika kita menyembelih, proses sembelih telah selesai dan buru-buru diputus kepalanya, diputus lehernya, kemudian dipisahkan antara badan dengan kepalanya, padahal dia dalam proses kejel-kejel. Ya, maka enggak sabar nunggu proses kejel-kejel itu berakhir, sudah langsung dan dieksekusi, boleh jadi pakai golok yang lain, kemudian sehingga lehernya putus. Atau kalau kemudian ayam kemudian diputus pakai tangan, pada proses kejal-kejal itu belum berakhir. Di sini dikatakan hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga adalah makruh menajamkan pisau dalam keadaan hewan itu menontonnya. Berdasarkan hadis Ibnu Maryam yang lewat, dan tidaklah pisau itu disembunyikan dari binatang yang mau disembelih. Kemudian poin yang terakhir di bab sembelihan adalah hukum sembelihan ahli kitab. Maka tahilu halal sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lakum, dan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian sebagaimana makanan kalian halal untuk mereka. Artinya sembelihan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan makanan ahli kitab adalah sembelihannya. Maka dia am urida bihi khusus, redaksinya umum, namun yang diinginkan itu adalah sebagiannya saja, yaitu sembelihannya. Adapun buahnya, pisangnya, apelnya, maka juga halal. Kenapa? Namun halalnya itu tidak hanya dari ahli kitab, mau dari ahli kitab, mau dari kejawen, mau dari ini, mau dari konghucu, pisang pemberiannya itu halal-halal saja dimakan. Adapun yang hukum khusus yang ada pada ahli kitab itu adalah sembelihannya. Dan kalimat ini menunjukkan bahasanya makanan ahli kitab halal untuk kalian dan makanan kalian halal untuk mereka. Kalimat ini, kalimat yang ada di ayat ini mengisyaratkan bolehnya interaksi antara muslim dengan ahli kitab. Gimana ceritanya kok makanan ahli kitab halal untuk kalian? Berarti mereka ngasih makan, ngasih hadiah makanan, atau kita beli di warungnya. Artinya ada interaksi, dan makanan kalian halal untuk mereka. Ini menunjukkan adanya interaksi. Maka sembilan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani halal dengan sepakat kaum muslimin, li'annahum, karena mereka. Ini berarti ilahnya. Karena mereka meyakini haramnya sembelihan yang untuk selain Allah dan haramnya memakan bangkai. Ya, kalau ini ilahnya, maka jika berarti jika terjadi perubahan kondisi, mereka ini kemudian menganut hidup permisif, semuanya sebab boleh, asal enak, senang. Maka berarti nanti ketentuan ini bisa bergeser. Lain hanya dengan orang kafir selain ahli kitab, semacam penyembah berhala, demikian juga zanadika, orang-orang munafik yang masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, murtad, meskipun murtadnya itu ke Yahudi atau Nasrani. Demikian juga majusi. Maka Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani yang dalam keadaan mereka adalah berasal dari keluarga Yahudi dan Nasrani. Fa'inau la tahilu daba'ihum, maka tidaklah halal sembelihan mereka. Demikian juga orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, penyembah kubur, atau penyembah atriha sama kubur dan semacam itu, maka sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Kemudian kita masuk di bab yang ketiga, masih dalam topik besar makanan, yaitu ahkamu sayyid, ketentuan seputar berburu. Yang pertama adalah definisi berburu, hukum dan dalil dibolehkannya. Pertama, definisi berburu sayyid dalam bahasa Arab dari kata-kata soda yasidu sayyidan, artinya konasahu wa akhduhu, artinya menangkapnya, wa akhdu dan menangkapnya, khalsatan wahilatan, dengan copetan, copetan artinya dengan seperti orang mencopet dengan cepat, wahilatan dan pakai tipu daya. Nah, sodaya situ ini baik, yang ditangkap ini adalah binatang yang halal untuk dimakan atau tidak halal untuk dimakan. Kemudian soidan digunakan untuk masyid, binatang yang diburu. Sehingga jadilah hewan yang diburu disebut soidun, binatang buruan. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan berburu adalah iktinasu hayawan, adalah menangkap hewan yang halal untuk dimakan, dan dia adalah hewan yang liar, ya, liar tabiatnya, dan tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau ada yang punya, bukan berburu. Ya, berburu borong darah, namun itu tahu kalau ada yang punya. Ya, mungkin ini tidak berburu. Syarat binatang yang boleh diburu adalah ghaira mamlukin, tidak ada yang punya. Wala maqdurin alaih, dan kita tidak bisa menangkapnya atau kita tidak bisa menguasainya. Kalau dia bisa menguasai kemudian kita sembelih secara normal, wajib untuk disembelih secara normal. Yang boleh kemudian diburu, kemudian boleh jadi mati karena diburu, adalah binatang yang kita tidak menguasainya. Kita tidak berkuasa atasnya. Kita perlu memanahnya. Kita perlu menembaknya. Dan yang dimaksud dengan al-wahsyu, binatang yang liar, adalah semua hewan yang tidak jinak, min dawabil bari, dan dia adalah binatang darat. Disyariatkan dalam pengertian dibolehkannya berburu, berburu satu hal yang disyariatkan dalam pengertian diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali yang telah dibacakan kepada kalian, kalau itu tidak boleh. Tanpa kalian menghalalkan binatang buruan, yaitu menangkap dan berburu binatang buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah selesai tahalul, jika kalian tahalul maka silakan berburu. Tapi yang dimaksud dengan perintah berburu untuk orang yang telah selesai ihram, dia adalah perintah mubah. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang, ketika dalam kondisi ihram dilarang berburu, setelah selesai maka silakan kalian berburu, yaitu maka ya, ini perintahnya adalah perintah yang perintah mubah. Demikian juga berdasarkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau melepas kalbakal muallam, anjingmu yang sudah terdidik, dan kau menyebutkan nama Allah saat melepaskannya, kemudian dia yang nerekam binatang buruan mati karena terkamannya, fakul, silakan engkau makan. Maka berburu itu satu hal yang boleh, jika berburu itu lihat jatil insan untuk satu keperluan. Namun jika sekedar main-main, wallahwi dan main-main, maka hukumnya makruh. Sekedar pergi ke hutan untuk kemudian ya, untuk latihan, nembaknya sudah pinter ataukah belum. Sekedar untuk main-main, bukan karena pingin masak burung apa. Nah, bukan karena itu, namun sekedar mau main-main saja. Maka ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Yang pertama, likaunihi minal abas, karena ini adalah satu hal yang sia-sia dan main-main, buang-buang waktu. Demikian juga abas dalam arti main-main, dalam artian kalau orang itu main-main, indikatornya ketika dia berhasil nembak burung, ya sudah ditinggal pergi. Enggak kemudian, oh tadi sudah jatuh, dicari. Ya. Mana kemudian diambil. Enggak. Nah. Ya karena cuma mau main-main saja, berhasil nembak ya sudah pergi. Atau dicarinya pun juga tidak niat nyari. Nah. Wah, enggak ada kayaknya, sudahlah pergi. Nah. Maka itu main-main. Ini berburu yang makruh. Ditambah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang antusbar al-bahaim. Nabi melarang kesabaran binatang. Nah, apa itu maksudnya? Ai tutakhudha gharadan liramyi, dijadikan sebagai sasaran memanah atau sasaran menembak. Maka orang punya burung apa dan diletakkan diikat. Ya, diikat kemudian dari jauh. Kemudian titis enggak ini nembaknya. Maka burung ini sambil goyang-goyang karena dia cuma diikat sambil masih terbang-terbang. Dan itu jadi sasaran tembak atau sasaran panah. Ini satu hal yang Nabi larang. Dan ulama mengatakan binatang yang mati karena semacam ini tidak halal dimakan. Tidak halal untuk dimakan. Itu yang dimaksud dengan sabarnya binatang. Jadi sasaran latihan memanah atau latihan menembak. Kemudian poin yang kedua, binatang buruan yang mubah dan tidak mubah. Ya, maka as-saidu kulluhu, binatang buruan seluruhnya mubah, baik dia adalah bahariyah binatang air ataupun bariyah binatang darat, kecuali dalam beberapa kondisi. Maka mancing itu babnya di kitab fikih bab berburu. Ya, mancing itu babnya di kitab fikih bab berburu karena berburu buruan air. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, yahrumu, haram hukumnya, saidul haram, binatang buruan tanah haram. Kalau itu tanahnya tanah haram, maka semua binatang buruan di sana tidak haram untuk diburu. Lil muhrim wa ghairuhu, baik orang itu dalam kondisi ihram ataupun tidak. Dan itu adalah ijma' dan sepakat para ulama, mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat penaklukan kota Mekah. Nabi katakan, sesungguhnya negeri ini Allah muliakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Maka layu'dot, maka tidak boleh dipotong tanamannya meskipun ada tanaman berduri. Dengan catatan yang tumbuh dengan sendirinya. Walai nafar saiduhu, dan tidak boleh yunafar saiduhu. Kalau terjemah Jawanya ada ini. Ya, digusah binatang buruannya. Nah, kalau terjemahannya bahasa Indonesianya kan sulit itu. Dibuat supaya lari binatang buruannya, panjang jadinya. Maka Nabi melarang untuk tanfir binatang buruan. Ketika itu kita di tanah haram, maka ada binatang buruan, ada kelinci misalnya, dan untuk kelinci liar, maka kemudian kita ngambil batu kemudian dilimparkan, dan memang maksud lempar tidak untuk mengenainya, cuma bikin dia kaget terus lari. Atau kemudian kalau yang banyak di Masjidil Haram merpati, maka kemudian kita jalan sambil untuk sambil apa, dan supaya dia bubar. Maka itu tanfir sa'id. Yang ini tidak boleh. Namun untuk tanfir sa'id di binatang bukan tanah haram, ya, terdapat perselisihan tentang maknanya. Di sini dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan qil, ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan tanfir sa'id itu adalah kinayah dari al-istiyad berburu atau menangkapnya. Namun ada juga yang memberikan penjelasan tanfir itu sendiri tidak boleh meskipun tidak bermaksud untuk berburu dan menangkapnya. Sebagai qalal ulama-ulama, banyak ulama mengatakan bisa kita simpulkan dari larangan tanfir membuat kaburnya binatang buruan tanah haram ini menunjukkan tahrimul itlaf, haramnya membunuhnya bil aula mimba bil aula. Maka ada yang memberikan penjelasan bahasanya jika tanfir, jika ngusah, jika membuat bubar itu haram, maka nangkepnya juga nangkepnya kemudian menyembelihnya, memburunya lebih-lebih lagi. Karena tanfir itu adalah salah satu cara untuk berburu. Misalnya ini kelinci, dia sembunyi di semak-semak, orang kemudian mau berburu pakai panah atau pakai senapan angin, ini sulit ini, karena dia di semak-semak. Kita perlu supaya dia keluar di tempat yang terbuka. Maka dilemparkanlah batu di semak tersebut supaya dia keluar. Nanti ketika dia berada di tempat terbuka dan duduk, kan sudah capek lari, sudah duduk, baru kemudian dipanah atau ditembak. Nah, ini, maka tanfir itu adalah sarana untuk berburu. Ya, maka kalau binatang buruan itu binatang buruan tanah haram, maka siapapun tidak boleh memburunya. Baik dia dalam keadaan ihram ataupun tidak dalam keadaan ihram. Kemudian kondisi yang kedua, haram bagi orang yang dalam kondisi ihram untuk berburu binatang darat atau istiyadihi atau menangkapnya atau membantu untuk orang yang memburunya, membantunya bidalalah dengan menunjukkan ketika orang ini lihat kelincinya enggak dan mengatakan sebelah sana, dia lari sebelah sana, dalalah dengan menunjukkan secara lisan ataupun menunjukkan dengan isyarat atau semacam itu. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian taqtulus sayda, membunuh binatang buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Maka kalau orang itu dalam keadaan ihram, dia tidak boleh berburu, baik dia berburunya di tanah halal sebelum masuk tanah haram, apalagi setelah dia berada di tanah haram. Kalau dia setelah dia berada di tanah haram, maka terlarang berburu karena dua faktor. Karena dia ihram dan karena ini binatang buruan tanah haram. Jadi kalau ini orang yang dalam kondisi ihram, baik ihram umroh atau haji, berburu di tanah halal, maka terlarang karena satu faktor. Maka berburunya haram, demikian juga memakan binatang buruannya juga haram. Wa kadzalika yahrumu alaihi, demikian juga haram baginya memakan binatang buruan yang dia buru. Maka jika orang yang berihram ini berburu kemudian memakan hasil buruannya, maka dosanya dua. Berburunya dosa, makannya dosa yang lain. Demikian juga tidak boleh memakan binatang buruan yang syida li ajlihi. Orang lain yang tidak ihram itu berburu, namun berburu untuk si orang yang ihram. Maka ada satu rombongan, yang satu ihram untuk umroh, yang satu tidak. Lalu kemudian yang tidak dalam kondisi ihram ini cari binatang buruan karena lihat temannya yang dalam kondisi ihram ini kok kelaparan. Maka dia cari kelinci buruan untuk temannya. Ini tidak boleh dimakan oleh si orang yang dalam kondisi ihram. Demikian juga membantu orang yang mau berburu. Karena firman Allah Ta'ala, dan diharamkan atas kalian memakan binatang buruan darat, madumtum hurma, selama kalian dalam keadaan ihram. Tapi kalau binatang buruan laut, ikan atau semacam itu tidak apa-apa. Karena maka satu hal yang tidak mengapa. Dia dalam kondisi ihram, kemudian ke pantai mancing. Nah, itu malah kalau mancing malah boleh. Ya, karena yang tidak boleh binatang, ya, buruan yang darat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pemberian daging keledai keledai liar yang dihadiahkan kepada beliau oleh Sa'ab ibn Jasamah, dan beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidaklah mengembalikan hadiah itu kepadamu kecuali karena kami dalam keadaan ihram. Artinya min ajli, dikarenakan kami dalam keadaan ihram. Maka di sini terdapat pelajaran tentang akhlak mulia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan pemberian, beliau memberikan alasan kenapa tidak mau menerima pemberian. Ya, karena ditolaknya pemberian itu satu hal yang mengganjal bagi orang yang memberi, apalagi ini tulus memberi. Ya, maka di antara bentuk akhlak mulia adalah kita sampaikan alasan kenapa kita tidak bisa menerimanya. Kita sampaikan alasan agar beliau memaklumi sikap kita. Kemudian poin yang ketiga adalah syarat bolehnya berburu. Disyaratkan untuk halalnya binatang buruan dan bolehnya sejumlah syarat. Di antaranya ada syarat berkaitan dengan orang yang berburu, dan yang kedua adalah syarat berkaitan dengan alat yang dipakai untuk berburu. Maka yang pertama, syarat untuk si pemburu, disyaratkan si pemburu yang disyaratkan untuk pemburu yang halal untuk memakan binatang buruannya, apa yang disyaratkan untuk penyembelih. Maka sama, syarat pemburu adalah bagaimana syarat penyembelih, hendaknya muslim atau ahli kitab, akilan, berakal, tidak gila. Oleh karena itu tidak halal apa yang berhasil ditangkap, hewan buruan yang bisa ditangkap oleh orang gila atau orang yang mabuk berat, karena dia tidak punya kelayaan untuk berburu. Demikian juga tidak halal apa yang binatang buruan yang diburu oleh majusi atau wathani, penyembah berhala atau murtad, atau orang yang murtad dari Islam. Karena orang yang berburu itu sebagaimana mudzaki, orang yang menyembelih. Adapun jika binatang yang mau diburu itu tidak memerlukan penyembelihan, semacam al-hud, semacam ikan atau hewan laut, hewan air, demikian juga berburu belalang, maka yubahu, maka itu mubah sekalipun diburu oleh orang yang tidak halal seandainya dia menyembelih. Maka belalang hasil ditangkap oleh anak kecil atau orang gila, dapat satu plastik belalang, ini orang gila, kemudian maka itu halal. Kenapa? Karena bangkai belalang itu halal, tidak disyaratkan syarat-syarat tertentu untuk halalnya belalang. Kemudian yang syarat yang lainnya, hendaknya orang yang berburu itu bermaksud untuk berburu. Karena melemparkan alat pemburu dan melepas binatang pemburu itu sebagaimana menyembelih. Maka sebagaimana dalam menyembelih itu disyaratkan maksud dan niat, maka dalam berburu juga harus disyaratkan maksud dan niat. Maka dalam menyembelih tidak sah sembelih jika orangnya tidak bermaksud menyembelih. Misalnya ada orang yang sedang duduk dan tiba-tiba ada ayam jago terbang datang mau menyerang dia. Dia lagi duduk. Mungkin di sampingnya ada golok, akhirnya dia pegang golok tersebut kemudian dia tebaskan. Nah, dia tebaskan golok tersebut kepada si ayam jago. Ayam jagonya tidak boleh dimakan. Karena maksud dia membela diri dan bukan menyembelih. Karena maksud orang ini membela diri dan bukan menyembelih. Maka demikian juga harus ada skosdu dalam berburu. Ketika orang berburu pakai maka ketika orang itu kemudian menembak dengan senapan angin, maka dia sasarannya kaleng yang ada di sana. Ketika kemudian dia tembak, maksudnya itu kaleng. Nah, ternyata meleset malah kena burung yang ada di sebelahnya kaleng atau kebetulan pas lewat kena. Maka tidak ada niat untuk berburu. Niatnya untuk nembak kaleng kok bukan untuk berburu. Maka seandainya pas nembak tadi kok sudah plus bismillah namun maksudnya adalah nembak kaleng dan bukan berburu, ternyata kena burung, maka burungnya tidak halal. Namun jika seorang itu berniat untuk berburu, niat untuk berburu, maka itu halal meskipun hewan yang kena itu bukan hewan yang dimaksudkan. Makanya jadi syarat adalah niat berburunya, bukan hewan sasarannya. Maka orang mau berburu pakai senapan angin, dia mengincar satu binatang, satu burung misalnya. Yang dia maksudkan itu dia bismillah, kemudian dia lepaskan tembakan. Ternyata meleset. Kemudian malah kena belakangnya. Ternyata belakangnya ada burung yang lain. Ternyata kena belakangnya. Maka halal. Karena yang jadi maksud adalah, yang jadi pokok masalah adalah maksud untuk berburu. Tidak diharuskan harus binatang tertentu yang jadi sasaran. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhdawana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.